我有咁病，顺其拉米的苏兰索人，顺安吉里，兰顺巴格里，我拉西顺。Sing ono tunggale mulo riko kembang hutangane ati toyo kodong tetesi embun jalu andiko anteni dari milu, lare wis milu, eman-eman ojo riko cekyak. Jare paman, wong seneng atine. Lare turu, eman-eman. Ojo, ojo riko kukah. Dari mulu, lari wis milu, eman-eman, ojo riko buka. Lari milu, dari wis milu, eman-eman, ojo riko cekyak.